dan kelompok lainnya akan berada di neraka. Itu suatu kepastian yang kelak bakal terjadi di akhir zaman. Dan kita bersyukur kepada Allah karena Allah menggerakkan hati kita untuk melaksanakan ketaatan kepada-Nya, untuk mendekatkan diri kepada Allah, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Di saat mungkin ada sebagian saudara kita yang tidak bisa melangkahkan kakinya ke tempat ini, mungkin karena kesibukan mereka, mungkin karena mereka tidak suka, mungkin karena hidayah juga belum menyentuh mereka. Maka hendaklah kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan ini, Masya Allah, katanya kurang kuat ya. Masya Allah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, ana ini bingung memulai kajian. Entah kenapa ana bingung. Tapi yang jelas kita berada di tempat yang kosong, yang kalau kita lihat di sebelah kiri para jamaah ada hutan. Kira-kira di dalam sana ada apa? Dan kalau kita melihat kita berada di pelataran yang sudah dihamparkan, yang sudah rata sekarang, sehingga kita bisa duduk di atasnya, mobil-mobil, motor bisa parkir dengan nyaman. Kenapa ini terjadi? Karena ternyata masjid yang di belakang sana enggak cukup, sehingga tanah ini diwakafkan untuk dibangun di atasnya rumah Allah Jalla Jalal. Allah berfirman, "Wal-layli idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqa adh-dhakara wal-untha inna sa'yakum la syatta." Allah bersumpah demi malam, apabila telah datang meliputi bumi ini. Allah bersumpah demi siang, tatkala matahari datang dan membuat malam itu terusir pergi menjauh. Dan Allah bersumpah demi apa yang Dia ciptakan, lelaki dan wanita. Lalu Allah mengatakan, inna sa'yakum la syatta, sesungguhnya amalan kalian itu benar-benar beragam. Antum bisa melihat setiap hari antum keluar dari tempat tinggal antum, melihat kanan dan kiri, melihat orang-orang yang sedang pergi, ada yang membawa motornya, ada yang naik sepeda, ada yang naik mobil, ada yang berjalan kaki, ada yang pakaiannya menutup aurat, ada yang pakaiannya terbuka, ada yang sibuk dengan HP-nya, ada yang sibuk dengan zikirnya. Allah mengatakan, inna sa'yakum la syatta. Kata Allah, benar-benar perbuatan kalian itu beragam. Ada yang sibuk membangun rumahnya, ada yang sibuk membangun kos-kosan, ada yang membangun pabrik, ada yang macam-macam kita lihat di muka bumi ini. Beragam. Ada yang dengan amalannya menuju surga, ada yang dengan amalannya menuju neraka. Tapi sayangnya, kalau bicara amalan jemaah, lebih enak amalan mana? Amalan yang mengantarkan kepada surga, apa amalan yang mengantarkan kepada neraka? Siapa yang mau jawab? Mana kasih hadir? Silahkan. Ke surga. kasih hadiah apa sih? Coba kasih mic-nya sih. Nah, mana panitia ini? Coba dibagikan mic itu. Kalau mau tanya sama dia. Nah, bisa kasih contoh amalan menuju surga yang enak itu? Amal jariah, Pak. Amal jariah. Enak ngeluarin duit itu. Apa susah? Enak. Coba keluarin semua duit itu. Kasih hadiah ya. Jemaah. Mudah-mudahan jemaah. Memang amalan menuju surga itu enak. Tapi kata Allah, amalan menuju surga itu berat. Allah mengatakan, falaqtahamal aqabah. Orang tuh kalau mau masuk surga harus melalui aqabah. Aqabah itu jalan sempit dan terjal yang ada di gunung. Sebelahnya jurang. Terpleset sedikit, antum masuk ke dalam jurang. Terus apa yang dimaksud dengan aqabah? Fakku raqabah. Au it'amun fi yaumin dhi masghabah. Yatiman dha maqrabah. Au miskinan dha maqrabah. Amalan menuju surga ini berat. Kenapa? Karena nafsu kita enggak ada di sana. Berseberangan dengan nafsu kita. Fakku raqabah, mengeluarkan duit untuk membebaskan budak. Islam itu datang untuk membersihkan perbudakan. Maka anjuran-anjuran untuk memerdekakan budak. Budak itu mahal-mahal harganya, jemaah. Ada yang harganya 1,000 dinar. 1,000 dinar 2,5 miliar. Bebaskan budak. Berat buat manusia untuk mengeluarkan apa yang dia miliki. Atau dia memberi makan orang-orang miskin di saat musim paceklik. Kalau memberi makan kepada orang miskin di saat antum banyak hartanya, biasa. Tapi gimana sekarang harga beras 1 kilo 500 ribu? Mungkinkah? Mungkin terjadi. Ketika beras tidak ada. Lalu antum mau memberi makan orang-orang miskin. Sehingga ketahuilah bahwa jalan menuju surga, masya Allah, ada apa ditaruh di depan anak dari tadi? Apa perlu dua? Betul, masya Allah. Antum harus keluar duit jemaah. Sehingga antum akan lihat ketika kotak amal dijalankan, berapa yang disedekahkan sama antum. Sebagian orang bisa beli barang, beli HP 15 juta. Sedekah 1 juta berat sekali. Berapa harga HP-nya? 15 juta. Berapa harga HP-nya? 7 juta. Berapa sedekahnya? 2,000. Pantas saja, mah. Tapi kenapa ketika antum beli HP kok mudah gitu? Bahkan nabung antum. Nabung antum untuk beli HP. Nabung untuk beli motor. Pernahkah antum nabung untuk sedekah? Antum selalu berpikir, kalau ada duit, saya bersedekah. Berat jemaah. Hufatil jannah bil makari. Surga itu diliputi dengan segala sesuatu yang dibenci oleh nafsu. Maka tempat-tempat menuju surga itu biasanya sepi ya. Tapi tempat-tempat menuju neraka biasanya ramai. Bayar untuk menuju neraka, dia keluarkan duitnya. Maka Allah mengatakan, inna sa'yakum lasyatta. Lalu Allah menyebutkan, fa'amma man a'ta wattaqa. Adapun orang yang memberi. Apa yang dia berikan? Haknya Allah. Ingat, di harta kita tuh ada haknya Allah. Allah yang kasih sama kita. Lalu Allah minta supaya kita mengeluarkan dari harta kita. Bukan untuk kesenangan dunia antum aja. Fa'amma man a'ta, dia memberi. Wattaqa, dan dia bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ada orang masya Allah royal, sodakoh sana masya Allah, tapi maksiat terus jalan buat dia. Yang ditakutkan, sodakohnya itu hanya untuk pencitraan. Kenapa? Buktinya antum terus berbuat dosa, tapi antum berharapkan pujian dari manusia. Ini orang berbagi tapi lillahi ta'ala. Wa saddaqa bil husna, dan dia percaya yakin dengan la ilaha illallah. Dia yakin dengan adanya surga. Jadi antum ketika mengeluarkan duit sedekah, antum yakin. Kenapa antum keluarkan 2000? Kenapa ya Ustaz ya? Kenapa antum enggak keluarkan 200.000? Orang yang yakin kalau 2000 akan menjadi 2 juta. Kalau 200.000 akan menjadi 200 juta, kira-kira berapa yang akan dia keluarkan? 2000 apa 200.000? Terkadang kita sedekah enggak ada kepercayaan dengan janji Allah. Hanya karena enggak enak. Semuanya pada sedekah, nah enggak enak lah, bismillah lah. Pokoknya ada yang keluar dari kantong. Ditutup seperti ini. Padahal cuma 500 perak. Yang penting ikhlas lillah ta'ala. Iya. Tapi jamaah, kalau antum lihat, kenapa sampai hari ini banyak investasi bodong? Kenapa masih banyak ratusan orang, ribuan orang yang tertipu dengan investasi bodong? Apa penyebabnya? Siapa yang mau jawab? Ada yang jadi OJK? Ada orang OJK di sini? Gak ada. Kasih mic-nya kepada itu yang pakai baju biru. Nah, kirim aja. Antum gak usah jalan. Iya. Hadiah yang pegang antum kasih sama dia. Berdiri, berdiri lah. Kenalkan diri antum dari mana? Dari Ring Sewu. Masya Allah. Nah, tafadhal Riki. Karena dijanjikan, jadi bersedia menginvestasikan dengan nilai besar karena janji-janji yang besar. Gitu. Dan dia percaya. Ya. Masya Allah. Silakan kasih hadiahnya. Tuh jamaah. Orang dijanjikan dan terbukti, kata mereka, Ustaz, ana taruh duit 100 juta, dapat untung Ustaz, tiap bulan 30 juta. Mau gak antum jamaah? Taruh duit 100 juta, dapat untung 30 juta. Tiap bulan. Ada yang mau? Coba angkat tangan yang mau. Gak ada yang mau, karena antum gak percaya. Udah azan jamaah. Nah, udah masuk waktu sholat belum? Nah, kayaknya kita sholat dulu. Makanya nanti habis sholat kita lanjut. Nanti anda bingung mau mulai dari mana. Tapi habis sholat kita mulai. Hadirullah wa'ala, kita sholat asar dulu. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sallam.